wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Qala Syekh rahimahullahu taala Al-Qaidah Thalithah fi Sifatillah wa tahtaha furu'un aydan. Masuk kita dalam furu'un thalith, yang ketiga dari cabang terkait dengan sifat-sifat Allah. As-sifatu thubutiyah tanqasimu ila qismaini dhatiyatin wa fi'liyah. Sifat-sifat thubutiyah terbagi menjadi dua lagi, sifat dzatiyah dan fi'liyah. Apa yang dimaksud dengan sifat dzatiyah? Sifat dzatiyah itu hiyallati lam yazal wala yazal. Lam yazal itu masa lalu, wala yazal itu ke depan, mustaqbal. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala lam yazal, sejak dahulu, wala yazal, dan selamanya. Muttasifan biha, memiliki sifat tersebut, sifat dzatiyah. Kasam'i wal basar, sifat maha mendengar. Sejak dahulu Allah punya sifat maha mendengar, sebelum dia menciptakan suara hambanya. Allah tidak tuli. Sejak dahulu Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, sebelum ada dia melihat punya menciptakan hamba-hambanya, perbuatan-perbuatan hambanya. Sejak dahulu Allah tidak buta. Nah. Paham ya? Nah, sejak dahulu Allah sudah punya sifat alim, punya sifat ilmu. Sebelum ada dia menciptakan hamba-hambanya. Untuk ingat dalam yang hafal surat Al-Muzammil, di akhir ayat itu kan, di akhir surat Allah menyebutkan alima allan tuhsuhu fataba alaikum wa afa ankum. Alima annakum mardha wa akharuna yadribuna fil ard. Alima an sayakunu minkum, maksudnya alima an sayakunu minkum marda. Allah sudah tahu sebelum ada makhluknya sifat itu juga. Nah, itu diantaranya dia untuk menunjukkan bahwa sejak dahulu Allah punya sifat ilmu, Allah punya sifat maha mendengar, Allah punya sifat maha melihat. Wal fi'liyah termasuk dalam sifat dzatiyah ini, termasuk sifat dzatiyah ini sifat yang dia itu khabariyah. Sifat yang yaitu dia yang dikatakan sifat khabariyah. Hanya ini khabari, berita. Allah menerangkan tentang dirinya seperti itu. Itu seperti sifat wajah. Sifat wajah, sifat yadain, dan sifat ainain. Nah, itu semua khabariyah, dan itu termasuk sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah terkait dengan zat Allah. Nah, punya wajah, punya dua tangan, dua mata. Nah. Qala wal fi'liyah hiya allati tata'allaqu bi masyiatihi. Sifat fi'liyah itu yang tergantung kepada kehendak Allah. Insya'a fa'alaha. Kalau Allah kehendaki, Allah lakukan. Wa insya'a lam yaf'alha. Kalau tidak Allah kehendaki, tidak Allah kerjakan. Misalnya, kal istiwa 'alal arsy wal maji' wan nuzul. Al-istiwa, al-arsh, wal-maji' wal-nuzul ila sama'id dunia. Wal-nuzul ila sama'id dunia. Itu tergantung kepada kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah kerjakan. Kalau tidak Allah kehendaki, Allah tidak akan kerjakan. Nah, warubama takunu sifatu dzatiyatan fi'liyatan bi'tibaraini. Nah, satu sifat kadang-kadang bisa sekaligus dia sifat dzatiyah fi'liyah. Bisa sekaligus dia sebagai sifat dzatiyah fi'liyah. Ditinjau dari dua sisi. Misalnya al-kalam. Al-kalam, sifat kalam, bahwa Allah punya sifat maha berbicara. Allah maha berbicara, tidak bisu. Fa innahu bi'tibari asli sifat, ditinjau dari asal sifat ini, dia adalah sifatun dhatiyatun. Nah, asalnya adalah sifat dhatiyah, bahwa Allah tidak bisu. Allah maha berbicara. Nah, ini yang diterangkan oleh beliau dengan kalimat li annallaha lam yazal, sejak dahulu, wala yazalu, selamanya, mutakalliman, adalah zat yang maha berbicara. Bahwa Allah selamanya, sejak dahulu, sebelum ada orang-orang ini, hamba-hambanya yang dia ajak bicara, sebelum dia menciptakan Jibril, Allah sudah punya sifat maha berbicara, tidak bisu. Selamanya Allah punya sifat mutakalliman, dia berbicara kapan dia kehendaki dengan apa yang dia kehendaki. Baik, dari satu sisi dia adalah sifat dzatiyah, bahwa Allah punya sifat mutakallim, tidak bisu. Wa bi'tibari ahadil kalam, ditinjau dari satuannya, bi'tibari ahadil kalam, dia adalah sifatun fi'liyah. Dia adalah sifatun fi'liyah. Apa yang dimaksud dengan sifatun fi'liyah di sini dari ahad? Yani li'annal kalam muta'alliqun bimasyiatihi, karena dia tergantung kepada kehendak Allah. Yatakallamu bima syaa mata syaa. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, misalnya. Kapan Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta wasfa' tushaffa'. Paham ini? Itu ahadnya. Itu kalamullah. Walaupun itu bukan apa? Bukan Al-Qur'an. Nah, kalimatullah kan banyak. Walau kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Yang jelas itu adalah Allah berbicara kepada nabinya. Nah, paham? Ya. Ditinjau dari asal sifatnya. Ini untuk kita apa namanya, untuk membantah ahlu yang apa namanya al-bid'ah, Mu'tazilah dan yang semisalnya mengatakan misalnya Al-Qur'an itu makhluk, kata mereka. Dari sisi mana makhluk? Dari asal sifat Allah maha berbicara. Allah maha berbicara. Dia tidak bisu. Dan itu kesempurnaan. Nah, kemudian ketika apa namanya, ya, berangsur tuh, bertahap. Nah, ada ketikanya Allah mengatakan, ya, menegur nabinya, memanggil nabinya. Ya. Nah, ini turunnya firman Allah, ya, ayat-ayat tersebut itu ahad, ahadul kalam, satu satuannya. Ya. Al-Far'ur Rabi', Al-Far'ur Rabi', cabang yang keempat. Kullu sifatin, Baik. Sebelum masuk ke yang keempat, kembali yang ke tadi. Warubama takunu sifatu dzatiyatan fi'liyatan bi'tibar bi'tibaraini. Kal kalam ya. Aslu sifat ya, itu sifat dzatiyah. Kalam itu sifat dzatiyah. Artinya apa? Allahu lam yazal wa la yazal mutakalliman. Berarti Allah sejak dahulu dan selamanya punya sifat mutakallim, tidak bisu. Nah, kemudian ditibari ahadnya, Allah berbicara kapan saja dia kehendaki. Di antara dalilnya, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Baik. Qala, nah, baru yang keempat. Kullu sifatin min sifatillah fa innahu yatawajjahu 'alaiha thalathatu as'ila. Setiap sifat Allah itu bisa ditanyakan kepadanya tiga pertanyaan ini. As'alul awal, hal hiya haqiqiyyatun wa limadha? Apakah sifat itu sifat yang hakiki? Kenapa dia hakiki? Pertanyaan kedua. Hal yajuzu takyifuha? Apakah boleh digambarkan, diterangkan bagaimananya? Mengapa? Kalau boleh, bagaimana? Kenapa? Alasannya? Kalau tidak boleh, kenapa alasannya? Nah, kalau yang pertama tadi, apakah sifat itu sifat yang hakiki? Kalau iya, kenapa? Apa alasannya? Kalau tidak, kenapa? Apa alasannya? Mahfum ya? Ya. Yang ketiga, hal tumatsilu sifatil makhluqin? Apakah sifat-sifat itu serupa dengan sifat makhluk? Kalau iya, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Itu pertanyaan. Nah, ini perhatikan jawabannya oleh beliau. Fajawabu su'al al-awwal. Jawaban pertanyaan pertama, na'am, haqiqiyah. Ya, sifat-sifat itu sifat yang hakiki. Allah menyebutkan dirinya ini tentang dirinya, menetapkan sifat itu untuk dirinya. Dia lebih tahu tentang perkataannya daripada selain Allah. Allah lebih tahu apa yang dia maukan dengan perkataannya daripada yang selain Allah. Makul kan? Logis ya kan? Allah lebih tahu tentang yang dia sifatkan dengan dirinya itu. Nah. Kemudian li'annal asla fil kalam al-haqiqah. Nah. Itu sisi yang kedua, bahwa asal kalam itu adalah hakiki. Kalam hakiki, bukan majazi. Kita memahami makna perkataan orang itu berdasarkan apa? Yang kita tahu. Orang itu, orangnya itu misalnya orang Indonesia, bahasa Indonesia. Paham kita. Yang kita pahami adalah dari lahiriah perkataan dia. Apa yang kita ada? Kita dengar. Fala yu'dal anha illa bidalilin sahihin yamna' minha. Maka tidak boleh berpaling dari makna hakiki itu kecuali dengan dalil yang sahih yang mencegah kita menerapkan makna yang hakiki. Kecuali dengan dalil yang sahih yang mencegah kita memahaminya secara hakiki. Saya lihat singa di atas mimbar sedang berpidato. Hakiki enggak itu? Kalau kita ngelihatnya kan enggak mungkin berbayang, tapi itu uslub, cara kita mengungkapkan ada orang jago pidato, orator. Kita katakan singa mimbar. Nah. Dia pahlawan, dia jagoan, pemberani. Kita katakan dia itu dijuluki apa? Singa. Karena nah, misalnya digelar di Hamzah bin Abdul Muttalib, Asadullah wa Asadur Rasul. Singa Allah dan singa Rasul. Ya, pemberani, membela Allah dan Rasulnya. Nah, baik. Nah, itu sisi yang lain. Tapi yang jelas, sifat itu diitsbatkan oleh Allah sendiri untuk dirinya, atau diitsbatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa la yantiqu anil hawa, dan beliau tidak bicara dengan hawa nafsu. Jawaban yang kedua, pertanyaan yang kedua, hal yajuzu takyifuha, apakah boleh dijelaskan kaifiatnya? Nah, jawabannya tidak boleh. La yajuzu takyifuha, tidak boleh menggambarkan, menjelaskan sifat tersebut. Turunnya Allah seperti ini, begini, begini caranya. Tidak boleh. Tangan Allah begini, begini tangannya. Tidak boleh. Bahkan ya, jaga jangan sampai membayangkan ya. Nah, untuk menggambarkan saja jangan, membayangkan saja jangan, apalagi menjelaskannya. Tidak mungkin. Nah, ya. Nah, liqaulihi ta'ala, dalilnya yang melarang, wala yuhituna bihi ilma, mereka tidak akan bisa meliputi Allah, ilmu mereka tidak sampai untuk bisa menggambarkan, menerangkan tentang Allah. Tidak mungkin bisa kita menjelaskan sepandai apapun, misalnya hatta menggambarkan sifat Allah sesempurnanya, pujian-pujian seorang itu tentang Allah, Allah jauh di atas pujian-pujian tersebut. La uhsi thana'an alaik anta kama athnaita ala nafsi. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apalagi kita. Nah, itu dasar syariat bahwa tidak mungkin kita bisa menjelaskan bagaimana sifat Allah. Yang kedua, wali annal aqla la yumkinuhu idraku kaifiyati sifatillah. Yang kedua, akal tidak mungkin bisa menangkap, memahami kaifiat sifat tersebut. Enggak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Ada tiga. Sesuatu, yaitu zat, bisa kita terangkan kaifiatnya, kaifiat sifat itu, sifat sesuatu ini, benda A, bisa kita terangkan sifat ini, sifat si A ini, bagaimananya. Pertama, kalau kita pernah melihatnya, melihat langsung A tersebut. Atau melihat yang sebanding, yang serupa dengan A tadi, yang serupa dengan benda tersebut. Gak bisa melihat langsung A, tapi bisa melihat yang mirip-mirip A. Yang ketiga, ada berita keterangan dari orang yang jujur tentang A itu tadi, tentang sesuatu itu tadi. Ada berita dan keterangan orang yang jujur tentang sesuatu itu tadi, A, si A itu tadi. Nah, terkait dengan kaifiat sifat Allah, enggak ada sama sekali. Paham? Siapa yang pernah melihat Allah? Ayanan di dunia? Enggak ada. Ada yang mirip Allah? Serupa dengan Allah? Laisa kamitslihi syai'. Gak mungkin kita bisa menerangkan, karena gak ada yang serupa dengan Allah untuk kita gambarkan Allah itu. Yang ketiga, tidak ada keterangan dari Rasulullah SAW tentang bagaimana sifat tersebut. Siapa yang orang paling jujur di dunia ini, yang paling tahu tentang Allah? Rasulullah SAW. Gak ada berita beliau menyatakan turunnya Allah itu demikian, demikian, demikian. Maka kaifiat itu tertutup dari kita tentang hakikatnya. Paham ya? Tapi bukan tidak ada, ada. Cuma kita tidak tahu karena Rasulullah tidak pernah menyampaikan. Paham? Sekarang jawab soal salif. Jawaban dari pertanyaan ketiga. La tumatsilu sifatil makhlukin, jelas ya. Tidak mungkin sifat Allah itu serupa dengan makhluknya walaupun sama. Nah, kita sering cari contoh kan yang sering kita dengar. Nah, ini apa? Tangan kursi. Nah, tangan kursi satu dengan tangan kursi yang sana beda. Sama-sama tangan. Ya. Beda kan? Beda. Apalagi nah, tangannya masing-masing aja beda. Ada yang kekar, ada yang enggak. Taib. Nah, itu makhluk. Nah, itu makhluk. Makhluk saja berbeda, apalagi dengan khaliknya yang enggak mungkin dibedakan, disamakan. Nah, kaki, kaki langit dengan kaki bukit, beda enggak? Sama-sama kaki. Kaki mobil, kaki meja, kaki kursi, sama, sama kaki, sama, enggak kan? Nah, kaki bukit sama kaki langit aja beda. Punggung, punggung, punggung, punggung kerbau, ya, punggung tangan, punggung kaki, punggung kan? Nah, dalam bahasa medisnya, dorsum pedis ya. Dok, nah, nah, ya, nah, apalagi punggung jalan, nah, punggung bukit ada enggak? Ada kan? Nah, beda semua tempatnya di mana, ya. Asal maknanya ini kata sama maknanya, tapi penempatannya membuatnya berbeda. Sifat itu tidak ini menurut mausufnya, menurut siap apa sesuatu yang ya, dia disandangkan kemana. Disifatkan kepada benda mati, ya benda mati. Disifatkan kepada benda hidup, ya tergantung benda hidupnya. Nah, qala rahimahullah liqaulihi ta'ala, dasarnya firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai' walam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, apa lagi? Dalil yang ketiga, surat Maryam, hal ta'lamu lahu samia. Nah, itu menyatakan bahwa Allah itu tidak sama dengan apapun. Nah, qala li anna Allah mustahiqqun likamal lil kamal alladhi la ghayata fawqahu fala yumkin an yumathila al makhluq li annahu naqisun. Alasan yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala itu paling berhak menyandang kesempurnaan yang tidak ada lagi di atasnya kesempurnaan. Allah yang paling sempurna, puncak, tidak ada lagi di yang lebih dari Allah. Maka tidak mungkin Allah menyerupai makhluknya yang dia serba, yang mereka itu serba kurang, serba lemah. Qala wal farqu bainat tamtsil wat takyif. Sekarang perbedaan. Anna tamtsil dzikru kaifiyati sifat muqayyadatan bimumatsil. Tamtsil itu menerangkan, menyebutkan sifat, ini menyebutkan kaifiyat sifat yang diikat dengan penyerupaan. Ini ya diterangkan dengan menyerupakan turunnya Allah. Itu seperti turunnya si fulan, itu namanya menyerupakan. Dan ini tidak boleh. Ya. Nah, kalau misalnya menggambarkan takyif, wa takyif dzikru kaifiyatis sifat ghairu muqayyadah bimumatsil. Nah, kalau takyif itu menggambarkan, menerangkan sifat, kaifiat sifat itu, tapi bukan dengan menyerupakan. Jadi jelaskan turunnya Allah itu begini, begini, begini, begini. Nah, itu kaifiat. Nah, kalau kita ya, makanya tadi, bagaimana kita mau menerangkan Allah itu turun ke langit dunia, kita tidak pernah melihat Allah dan tidak pernah, tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Rasulullah SAW tidak pernah menerangkan bagaimana turunnya Allah. Gimana kita tahu? Ya, kalau kita misalnya anak kita turun dari tangga, bisa kita terangkan karena kita melihat. Kalau enggak pun bisa kita mirip anak kita yang lain, sama-sama manusia, ya, bisa kita terangkan. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala. Baik, misalut tamtsil, contoh tamtsil. An yaqula qa'il yadullah kayadil insan. Ini contoh. Ya. Nah, ini misalnya orang mengatakan seperti itu enggak boleh. Ya. Nah, ini artinya segera contoh orang itu melakukan tamtsil. Kemudian mitsalut takyif an yatakhayyala liyadillahi kaifiyatan muayyanatan la mathila laha fi aidil makhluqin fala yajuzu hadza at-takhayyul. Dia menghayalkan tangan Allah itu yakni punya kaifiat tertentu. Dia gambarkan, dia bayangkan, dia khayalkan tangan Allah itu seperti ini, yani demikian. Ya, yang tidak serupa dengan tangan makhluk. Nah, yang tidak serupa dengan tangan makhluk ya, manapun, maka tidak boleh ada khayal yang seperti itu. Nah, jangan dikhayalkan. Nah, disinilah salah satu diantara bersihnya hati para sahabat dan istimewanya orang Arab ketika itu, jauh dari filsafat. Nah, ya, walaupun mereka berhubungan, kontak, interaksi dengan banyak tokoh filsafat, Heraklius ketika itu. Atau apa namanya sebelumnya penguasa Romawi ya, zaman sebelum Rasulullah lahir, dan juga Persia dengan filsafatnya ya, Yaman, India, Cina, tapi nggak berimbas, nggak mempengaruhi orang-orang Arab. Mereka punya ibbiyah ya, gengsi ya, harga diri, orang merdeka ya, gak gampang tunduk dengan yang lain. Ini orang Arab. Baik. Qala al-qa'idah rabi'ah, yang terakhir kaidah itu fima naruddu bihi 'alal mu'attilah. Nah, terkait dengan bagaimana kita membantah kaum mu'attilah. Yani orang-orang yang mengingkari sifat. Ada yang mengingkari nama dan sifat-sifat Allah. Ada yang mengingkari nama sifat Allah saja, tapi mereka menetapkan nama. Ya, ada yang mengingkari sebagian sifat Allah dan mengingkari yang lain. Jadi mu'attilah itu ada yang kulliyah, ada yang juz'iyah. Yang kulliyah macam Jahmiyah, Mu'tazilah. Yang juz'iyah macam Asy'ariyah, Maturidiyah. Nah, mu'attilah humul ladzina yunkiruna syai'an min asma'illahi aw sifatihi. Mu'attilah adalah orang-orang yang mereka itu mengingkari sebagian dari nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Wa yuharrifunahu an-nusus. Yuharrifuna an-nusus. Mereka belokkan nas-nas tentang sifat itu an-zahiriha, dari makna lahiriahnya, dari makna tekstualnya. Wa yuqalu lahum al-mu'awwilah wal qa'idah al-amma fi ma naruddu bihi 'alaihim an naqula inna qawlahum khilafu dhahirin nusus wa khilafu tariqati salaf wa laysa 'alaihi dalilun sahih. Nah, dikatakan kepada mereka ya, al-mu'awwilah, ini bahwa mereka itu, ini mereka melakukan tahrif, tapi mereka menamakan dirinya apa? Mu'awwil, ahli takwil, padahal bukan takwil, apa tahrif. Wal qaidah ammah, adapun yani qaidah umum terkait dengan kita membantah mereka, nanti kita katakan bahwa ucapan kamu itu menyelisihi makna lahiriah dari ayat-ayat dan hadis, serta menyelisihi jalan salaf, dan tidak ada dalil yang sahih tentang apa yang kalian lakukan. Bahkan ketika dinisbahkan ternyata kepada Ibnu Abbas, yang mereka terutama dari kalangan Asy'ariyah, menjadikan ucapan-ucapan Ibnu Abbas, kan ahli bahasa juga, mengatakan bahwa Ibnu Abbas itu mentakwil banyak. Ada dibongkar oleh sebagian penulis, tapi salah satu dari Kuwait dan salah satu yang ikut memberikan pengantar masyhur Hasan Salman. Ya. Tapi kitabnya memang berisi tentang membongkar yakni kebohongan dalil kebatilan Asy'ariyah, dalam artian kekeliruan mereka yang menisbahkan takwil itu kepada Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas juga pernah mentakwil. Dari sisi sanad dibuka oleh mereka, bahkan juga dari keterangan para a'immah dari kalangan Syafi'iyah, tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwa Ibnu Abbas pernah mentakwil. Tidak ada sanad yang sahih. Nah, Baik, qala wa rubbama yakunu fi ba'di sifat wajhun rabi au aktsar, wallahu ta'ala a'lam bisa. Itu kaidah-kaidah yang penting untuk kita pegang dalam apa namanya menelusuri menelaah kitab risalah Lum'atul I'tiqad al-Hadi ila sabili Rasyad Andil Muwaffaquddin Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Ya, itu kaidah penting. Sekarang kita masuk ke muqaddimah sahibul matan. Tapi ini membuat kita jadi apa? Kalau yang punya antusias jadi bikin kangen nanti kalau mereka punya minat. Tapi Allah alam. Yang berminat ya. Mudah-mudahan kita semua berminat karena pelajaran apa? Ya, akidah ini berulang-ulang memang, tapi makin beranjak apa? Sebagian kitab kadang-kadang mulai memasukkan istilahnya rudud. Dalam kaidul muslah sudah, ya, dalam kaidul muslah sudah di akhir-akhir bab atau fasal keempat. Syubhat, ya, wa jawabuha warad 'alaiha. Nah, itu di situ banyak berapa 14 atau 16 contoh oleh beliau rahimahullah yang dijadikan pegangan oleh Asy'ariyah dan Mu'tazilah atau yang lainnya menuduh kalian salaf juga mentakwil. Ini buktinya. Dibantah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam bab tersebut. Baik. Qala muqaddimah sahibil matan, yakni Ibnu Qudamah. Qala Syekhul Imam Al-Allamah Muwaffaquddin Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi alaihi rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi bikulli lisan. Segala puji hanya milik Allah yang terpuji dengan segala bahasa. Bahasa apapun semuanya memuji Allah. Bisa digunakan. Kita memuji Allah, ya, segala puji bagi Allah, ya, puji-pujian, sanjungan. Nah, al-ma'bud fi kulli zaman, yang disembah di setiap masa, setiap saat, setiap waktu, dan setiap tempat dia diibadahi. Dalam artian ibadah ini bukan harus sujud, rukuk. Tapi mereka yang menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah itu dimanapun. Nah, karena dialah yang berhak untuk itu. Alladzi la yakhlu min ilmihi makanun. Zat yang tidak satu pun tempat yang kosong dari ilmunya. Tidak ada satu tempat pun yang lolos dari pengetahuan Allah. Ingat kisah santri yang dicintai oleh gurunya? Masih ingat? Nah, ini kasih hadiah. Nah, murid-muridnya biasa ini dalam satu padepokan, ya, ma'had, santren. Ada yang baik, yang lainnya iri. Nah, ya, tinggal kalian enggak usah iri. Kalau dia memang ikhlas sudah alhamdulillah. Nah, ya, semangat mestinya. Dia bisa, saya mudah-mudahan bisa juga seperti itu. Kalau dia enggak ikhlas itu urusan dia dengan Allah. Nah, kalau dia mau cari nama, cari ya, kalau orang jujur itu akan terpelihara dan akan menumbuhkan cinta di hati orang lain. Tapi kalau dia ria, pamer, cari muka, sebentar gitu, akan dibongkar oleh Allah. Nah, santri ini dicintai oleh gurunya, teman-temannya kok enggak senang. Kok dia yang lebih dicintai? Mereka berarti apa? Dicintai juga, cuma dia ini kok lebih. Nah, gurunya pengin tunjukkan bahwa kenapa dia mencintai murid yang satu ini. Nih, kasih hadiah. Kalian simpan di tempat yang tidak ada satupun tahu di mana kalian menyimpannya. Berlomba mereka simpan di sana. Nah, udah semua kembali. Nah, ya, kebulan. Di mana kamu sembunyikan? Di mana kamu simpan? Pokoknya di saya tempat enggak ada yang tahu. Kamu? Iya. Nah, kamu? Nah, giliran muridnya yang satu yang dicintai ini. Kenapa kamu kok hadiahnya kok masih disimpan, kok masih dipegang, enggak disembunyikan, disimpan? Ya wahai tuan guru, di mana tempat yang tidak diketahui oleh Allah? Di mana tempat yang lolos dari pengetahuan Allah? Kalau kita punya keyakinan seperti itu enggak perlu CCTP kan? CCTV enggak perlu, karena ada mata yang tidak pernah tidur, dan tidak ada satupun yang lolos. Yang makanan di dalam tubuh kita, makanan yang ada di dalam tanah, masuk ke akar, ke daun, itu Allah tahu, Allah lihat. Nah, kenapa harus ada CCTV? Kurang muraqabah kita, kurang yakin. Nah, padahal dahulu belum ada CCTV, tapi setiap dia mau melakukan sesuatu sampai diingat. Ingat kisah nenek Umar bin Abdul Aziz. Ummu Asim bintu Asim. Kisahnya di ibunya, istri Asim, menantu Umar bin Khattab, anak penjual susu. Campur biar kita dapat untung banyak. Dilarang Umar. Umar enggak lihat, Amirul Mukminin enggak lihat. Amirul Mukminin enggak lihat, tapi Rabb-nya Umar melihat. Rabb-nya Umar melihat. Umar langsung mengasih tanda rumah itu. Pulang ke rumah, siapa kalian yang siap nikah? Abdullah bin Umar sudah nikah, ini sudah nikah. Kalau bapak masih siap, masih kuat, mau pengen nikah lagi. Kenapa? Masya Allah, salihah. Akhirnya Asim yang menikah. Lahirlah Ummu Asim bintu Asim. Ummu Asim ini dilamar oleh Abdul Aziz, saudara raja kaum muslimin ketika itu, Abdul Aziz bin Marwan. Lahirlah dari mereka Umar bin Abdul Aziz. Buah kesolehan, buah ketakwaan. Baik, itu dulu lah insyaallah nanti kita lanjut. Tapi besok Sabtu libur ya. Mana safar insyaallah. Gitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.